قوله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا للسلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. قال رحمه الله هذه الآية والذي في البقرة Allahu Taala, wahai yang tadil minkum andini. Jadi ayat yang pertama tadi, innalladzina kafaru wasaddu an sabilillahi tsumma matu wa hum kufar. Dengan ayat dalam surah Al-Baqarah, wahai yang tadil minkum andini, fayamut, wahwa kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Dua ayat ini mufidatan likulli nafsin mutlaqah. Faedah memberikan faedah bagi setiap nas-nas yang mutlak, nas-nas yang menyebutkan tentang fihi, di dalamnya ada keterangan penjelasan tentang ihbatul amal bil kufur, gugurnya amalan karena kekafiran. Fa innahu muqayyadun bil maut alaihi. Ini dalil-dalil yang kalau di dalam Al-Quran ataupun di dalam Sunnah yang menyebutkan orang yang kafir itu gugur amalannya. Man kafara habitat amaluhu di dunia wal akhirah, itu mutlak penerapannya itu harus dengan bil maut, muqayyad bil maut, artinya mereka yang kafir dan gugur amalannya itu adalah orang yang mati dalam kekafiran. Mati dalam kekafiran. Ini orang yang murtad, gugur amalannya, gugur kalau dia mati di dalam kekafiran. Qala huna, di dalam ayat ini, surat kita ini, surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal ladzina kafaru billahi, kafir dengan semua yang mestinya dia imani tapi dia ingkari, billahi kepada Allah ia kufur, wa malaikatihi kepada para malaikatnya, wa kutubihi kitab-kitabnya, wa rusulihi wal yaumil akhir. Nah, kalau tidak disebut al-qadar, kalau tidak disebut al-qadar pada rukun iman, masuk dalam beriman pada Allah kan. Nah, tidak beriman pada takdir berarti tidak beriman pada Allah. Karena takdir kan perbuatan Allah. Rahasia-rahasia Allah termasuk dalamnya ilmu Allah. Perkataan-perkataan Allah bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Kemudian Allah mencatat segala sesuatunya dalam lauh mahfuz. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu dan kehendak Allah di atas kehendak apapun juga. Kalau tidak beriman kepada takdir kan tidak beriman kepada ini semua. Berarti tidak beriman kepada Allah. Nah. Innal ladzina kafaru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Sungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya dan hari kemudian, wasaddu al-khalqa, dan mereka menghalangi makhluk, menghalangi manusia, ansabilillah, dari jalan Allah, bitazhidihim, dengan membuat orang-orang tersebut, manusia tersebut, zuhud, sikap zuhud mereka, iyahum bilhaq, upaya mereka membuat manusia itu zuhud, tidak butuh kepada kebenaran, wada'watuhum lalbatil watazhinihi, watazhinuhu, dan seruan-seruan mereka, slogan-slogan mereka, yang mengajak kepada kebatilan dan upaya mereka menghias-hiasi kebatilan tersebut, membuat seakan-akan kebatilan itu adalah sesuatu yang menarik, lebih ilmiah, lebih menyenangkan. Qala qawluhu summa matu wa hum kufar, lam yatubu minhu. Jadi kalau dia mati di atas kekafiran, dalam keadaan kafiran itu, dalam keadaan kufur itu, berarti dia tidak bertobat, termasuk di dalamnya kesyirikan, dalam kebid'ahan. Artinya itu adalah sesuatu yang berat, apalagi kalau sampai pada tingkatan kekufuran seperti ini, lam yatubu minhu, dia tidak bertobat dari kekafirannya. Falan yaghfirallahu lahu, maka pasti Allah tidak akan memberi ampun kepadanya. La bi syafa'ah wa la bi ghairiha, tidak dengan syafaat, dia tidak akan mendapatkan syafaat orang-orang yang memberi syafaat, bagaimana Allah menyatakan famatan fahu syafa'atu syafi'in. Ayat ini berlaku untuk orang-orang yang mati di atas kekafiran, mati di atas kekufuran. Famatan fahu syafa'atu syafi'in, tidak ada gunanya bagi mereka syafaat orang-orang yang memintakan syafaat kepada Allah. Wala bi ghairiha, dan tidak pula dari yang lainnya. Apa yang lainnya? Yang lebih tinggi dari itu, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kasih sayang Allah. Itu mereka tidak akan mendapatkan. Bahkan dalam ayat Allah tidak akan memandang, melihat kepada mereka, tidak mengajak mereka bicara. Qala li'annahu qad tahattama 'alaihim al-iqab. Karena sudah pasti mereka mendapatkan iqab, hukuman. Wafatahum as-sawab, dan mereka tidak mendapatkan pahala. Wajaba alaihim al-khulud finnar, dan pasti harus mereka itu, tidak ada kepastian bahwa mereka akan kekal di dalam neraka. Wasuddat alaihim rahmatur rahim al-ghafar, dan tertutup atas mereka pintu-pintu rahmat dari Zat yang Maha Pengasih, Penyayang, lagi Maha memberikan ampunan. Wa mafhumul ayah al-karimah, mafhum pengertian balik, pengertian yang tersurat tersirat dari kalimat ini, dari ayat-ayat ini, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah tsumma matu wa hum kuffar, itu pengertian baliknya, kalau annahum intabu min dzalika qabla mautihim, jadi kalau mereka taubat sebelum mereka mati dari kekufuran, fa innallaha yaghfiru lahum, maka Allah pasti memberi ampun kepada mereka. Ini diisyaratkan juga seperti ini dalam ayat innal ladzina fatanu mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabu hariq. Kapan mereka mendapatkan azab jahannam dan azab yang membakar itu? Illam yatubu. Sama seperti itu juga kalimat jamaah dalam surat Al-Hujurat itu, bisal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humul zalim. Jadi kalau mereka dikatakan zalim, kalau mereka tidak bertobat. Kalau mereka bertobat, lepas mereka dari kezaliman tersebut. Qala qawluhu fa inna Allaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yudkhiluhumul jannah. Allah merahmati mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Walau kanu mufnina a'maruhum, walaupun mereka menghabiskan umur mereka fil kufri bihi wasad an sabili, di dalam kekafiran kepada Allah dan menghalangi orang lain dari jalannya. Jadi disebutkan dalam sebagian riwayat, ada seorang sahabat yang sudah sangat tua, sampai hajibnya ini alis matanya itu turun ke matanya, mungkin tuanya dan terbungkuk-bungkuk. Tanya kepada Rasulullah tentang perbuatan-perbuatan maksiat dosa yang dilakukannya selama ini. Dia ditanya oleh Rasulullah, dia apakah ada tobatnya dari dosa-dosa yang dia lakukan. Hati dia menyesal memang, datang kepada Rasulullah tanyakan keadaan dia. Dan ditanya oleh Rasulullah apakah dia beriman atau dia bersyahadat. Naam. Dia setiap ini artinya apa di amalan kebaikan dia itu menjadi penutup, jadi diterima tobatnya oleh Allah. Kemudian saking gembiranya dan karena dia usia seperti itu, dia merasa dia tidak punya amalan lain lagi. Kemudian dia mendapatkan jawaban dari Rasulullah SAW bahwa Allah menerima tobatnya dan dia diampuni. Dia pun berlalu dalam keadaan gembira sampai bertakbir. Yang ini seperti ini juga di kisah orang yang membunuh 100 jiwa. Atau bahkan juga di kalangan salafus saleh, ada orang-orang yang mereka itu bahkan lam ya'mal khairan qat. Atau bahkan sama sekali belum pernah berbuat amal saleh sekalipun, yang niatnya besar, belum pernah salat, belum pernah mengamalkan yang lain-lain. Ya. Tapi ketika nafas mati justru dia dimasukkan ke dalam jannah, seperti dalam kisah sahabat yang terakhir dia dia ingin membantu kaum muslimin tapi ditolak oleh Rasulullah karena dia masih musyrik. Tapi kemudian dia masuk Islam dan kemudian ikut berjihad. Saat itu juga belum pernah mengamalkan apa yang lain kecuali ikut jihad itu, dan terbunuh. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, amila qalilan ujira katsiran. Dia beramal sedikit, belum banyak amalan yang dia lakukan kecuali syahadat, kemudian ikut berjihad itu lalu mati. Ujira katsiran. Tapi dia diberi pahala yang sangat besar. Nah, seperti ini juga, walaupun mereka menghabiskan usia mereka di dalam kekafiran, menghalangi orang lain dari jalan Allah, wal iqdam ala ma'asihi, berani berbuat, melakukan kemaksiatan, ya, terus enggak pernah berhenti dari kemaksiatan, tapi dia bertobat sebelum matinya kepada Allah, maka Allah mengampuninya. Masuk kisah seperti ini, kisah seorang, atau artinya kalau dalam diri seorang mukmin itu, apalagi orang film, dalam diri seorang mukmin itu tidak akan berkumpul dua hal yang melainkan Allah berikan apa yang dia harapkan. Rasa takut dan harapnya ketika dia mau menjelang mati itu besar, harapan dia Allah mengampuni, takutnya dia kepada Allah karena dosa-dosa yang dia lakukan Allah penuhi apa yang dia inginkan, Allah berikan apa yang dia harapkan itu. Dan ini dijadikan dalil juga oleh para ulama tentang bahwa Hajjaj bin Yusuf mati dalam keadaan muslim. Ya. Nah, ini sudah bertobat. Jadi disebutkan oleh Ibn Hajar dalam buat mereka takjub, para ulama. Jadi takjub dengan keadaan Hajjaj bin Yusuf sudah seperti itu, kejahatannya, artinya kezalimannya selama dia berkuasa sebagai panglima perang. Tapi subhanallah, setelah dia membunuh Sa'id bin Jubair, kemudian sakit beberapa waktu kemudian lalu mati, dalam sebelum matinya itu dalam keadaan dia merasa penuh harap Allah mengampuni dia, tahu dosa-dosanya banyak. Juga seperti kisah yang pernah terjadi di zaman Bani Israel, takut dia kepada Allah karena dosa-dosa yang dia lakukan, dia minta kepada anak-anaknya dibakar jasadnya karena dia merasa bahwa Allah tidak akan mungkin bisa menyatukan lagi kalau jasadnya sudah hancur, sebarkan ke laut. Tapi subhanallah, dikumpulkan lagi oleh Allah dan ditanya, kenapa dia berbuat seperti itu? Karena takut kepada Allah. Ini hal-hal yang termasuk hal yang mungkin membantu untuk artinya kita bisa bertobat atau sebelum mati. Ada penyesalan, ada rasa takut kepada Allah. Walaqa subhana man fataha li'ibadihi abwaabar rahmah. Maha suci zat yang membuka untuk hamba-hambanya pintu-pintu rahmatnya. Walam yughliqha min an ahad. Dan tidak menutupnya dari siapapun. Madama hayyan mutamakkinan min at-taubah. Selama dia masih hidup dan mampu untuk bertobat. Kalau sudah, dia punya semangat. Dia punya semangat hati. Walaupun dia dalam keadaan sakit, ini sangat-sangat punya kesempatan, masih lama dia masih hidup, dia berharap dengan sakit itu Allah memberikan ampunan kepada dia, dan kalau dia sembuh, dia niatkan untuk dia ini semakin taat kepada Allah, diminta untuk jaga di atas taubatnya, ya, dan diterima amalan kebaikannya. Dan ini juga dorongan buat kita untuk tidak membuat putus asa orang-orang yang masih hidup, hatta mereka di dalam kekafiran sekalipun. Allah Subhanahu Halim dan Maha Suci Zat yang Maha Penyayang, yang Maha Penyantun. Alladzi la yu'ajilul 'asil bil 'uqubah, yang tidak buru-buru menimpakan hukuman kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Bal yu'afihim, bahkan Allah sehatkan mereka. Bahkan Allah beri kesempatan kepada mereka. Wa yarzuquhum, dan Allah beri rezeki kepada mereka. Ka'annahum ma'asawhu, seakan-akan mereka tidak pernah durhaka kepada mereka, kepada Allah. Maqdiratihi alaihim, padahal Allah Maha Tahu, Maha Kuasa atas mereka. Ini membuka pintu rahmat. Mestinya menyadarkan orang-orang yang terbenam dalam kemaksiatan kepada Allah, hatta dalam kekufuran sekalipun. Nah, di saat-saat mereka kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, berbuat syirik kepada Allah, Allah masih memberikan dia nafas, Allah masih memberikan dia kekuatan, hatta untuk dia melakukan kesyirikan tersebut. Mestinya dia berpikir. Mereka yang masih, artinya sebetulnya mereka orang-orang yang bermaksiat ini mendustai hati mereka sendiri, fitrah yang ada pada mereka sendiri, bahwa mereka itu dalam hati kecil mereka tahu itu adalah sesuatu yang tidak layak, tidak pantas. Tapi mungkin karena lingkungan ataupun karena pengaruh dari luar mereka membuat mereka seharusnya ini putus asa, tidak ada yang mengajak mereka. Maka mereka yang punya ghirah dan punya hikmah melihat yang seperti ini dan tidak membuat putus asa orang-orang yang seperti ini keadaannya. Nah, tetap bahkan boleh kita, nah, bukan melaknat mereka, tapi bahkan mendoakan mereka supaya Allah berikan hidayah. Qala summa qala ta'ala fala tahinu, yani la tad'ufu, janganlah kamu merasa lemah, jangan kamu merasa rendah, merasa hina. An kitali aduwikum, untuk memerangi musuh-musuh kamu. Wa yastawli 'alaikumul khauf, dan jika kamu dikuasai oleh rasa takut, jangan kamu merasa takut, jangan kamu merasa lemah untuk memerangi musuh-musuh kamu. Bal isbir wa tsabbut, bahkan hendaknya kamu tetap harus bersabar dan teguh, kokoh, tetap tegar memerangi mereka. Wa wattinu anfusakum 'alal qital, dan siapkan jiwa-jiwa kamu, diri-diri kamu untuk berperang. Wal jallad, ya, tabah qalaban limardati rabbikum, demi mengharapkan keridhaan Rabb kamu. Wa nushan lil Islam, demi kemurnian Islam, membela Islam. Wa ikhdaban li syaitan, dan membuat marah para syaitan. Wa la tad'u ila al musalamah, jangan kamu merasa yang terdorong untuk mengajak berdamai. Wal musharakah bainakum wa baina a'daikum talaban lirraha, yani kemudian artinya saling meninggalkan, tidak menyerang, tidak berperang, tidak ada kebencian, tidak ada upaya untuk membantah syubhat-syubhat mereka, membantah kekafiran-kekafiran dan kesesatan-kesesatan mereka. Tidak ada peperangan di antara kamu, ya, perang tidak harus dengan senjata, ya, di antara kamu dan musuh-musuh kamu. Talaban lirraha, karena untuk mencari ketenangan, merasakannya kenyamanan. Walhal annakum, padahal keadaannya annakum, bahwa kamu itu al-a'laun, antumul a'laun, jadi kamu itu lebih tinggi, lebih mulia. Wallahu ma'akum wa lan yasirakum, dan Allah bersama kamu dan tidak akan menyia-nyiakan, yuanfusukum, tidak pula mengurangi amalakum, mengurangi amalan-amalan kamu. Kalau Allah kamu tahu, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan, seperti yang disebutkan oleh beliau dalam ayat yang lain. Itu semestinya membuat orang-orang yang beriman itu semangat. Semangat untuk bermujahadah, menundukkan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah. Ya, sebelum dia menundukkan lawan-lawan yang ada di luar dirinya, orang-orang yang berbuat kemungkaran, berbuat kebidaahan ataupun kekufuran dengan apa yang dia mampu, ya, dengan apa yang dia mampu, membuat dia semangat. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan-amalan yang dia lakukan. Dan ini Allah menyatakan antumul a'laun, sehingga tidak boleh kamu itu merasa lemah kemudian berdamai. Dalam artian berdamai di sini, ini berdamai kemudian tenang, tidak ada bentuk kebencian dan berusaha untuk mengalahkan kebatilan yang ada pada musuh-musuh tersebut. Nah, ya. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, tapi orang-orang yang ini, ya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jadi kalau kamu betul-betul beriman, kamu betul-betul merasa ya, ini kamulah yang lebih tinggi, lebih mulia dari mereka. Qala fa hadhil umur thalatha, tiga perkara ini, kullun minha muqtadin lin-nasr wa 'adamul wahan, semua masing-masing dari tiga perkara ini mendorong orang ini, artinya memastikan untuk mendapatkan kemenangan sebagai faktor pendorong untuk mendapatkan kemenangan, dan tidak boleh adanya sikap wahan, kelemahan. Kaunuhum al-a'lain, yakni keadaan mereka yang lebih tinggi mulia. Tapi tentu dengan jika betul-betul mereka beriman. Kalau betul-betul beriman, maka nah seperti dikatakan dalam riwayat, al-islamu ya'lu wa la yu'na 'alaik. Islam itu tinggi, Islam itu mulia, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Islam yang diturunkan oleh Allah di muka bumi ini. Tidak ada agama-agama Yahudi itu buatan, ya, yang mereka namakan, ya, sebetulnya aslinya mereka itu, dan mereka ketika mereka bersama Nabi Musa, bersama Nabi Isa, mereka adalah muslimin. Bahkan ketika bersama Nabi Ibrahim pertama kali menyebutkan, nah, mereka itu semuanya beragama Islam. Mereka yang kemudian merubah, walaupun istilahnya mereka mengatakan Yahudi, ya, disebabkan karena mereka dalam ucapan apa firman Allah ketika Nabi Musa mengatakan inna hudna ilaik, ada menyatakan itu mereka dinamakan Yahudi karena mereka seperti ini. Ada juga menyatakannya sebagai nisbah kepada anak tertua Nabi Ya'qub, Yahuda. Ataupun juga asalnya ketika mereka tunduk pada Allah mengikuti Nabi mereka itu adalah Muslim. Ada pun ini dengan ajaran-ajaran yang sekarang Yahudi Nasrani itu sudah mereka rubah-rubah. Tidak lagi Islam. Maka Allah katakan tentang mereka kafir mereka. Bahkan Rasulullah pun juga menyebutkan mereka di neraka ketika mereka tahu Rasulullah datang, tapi mereka tidak beriman. Kaum muslimin mestinya mereka menyadari dan yakin bahwa al-islamu ya'lu wa la yu'la 'alai. Qala, tapi itu tadi jika mereka betul-betul beriman. Qala ikhat tawaffarat lahum asbabun nasr. Jadi bahwa bagi kaum mukminin telah lengkap bagi mereka sebab-sebab kemenangan dan pertolongan. Wa u'idu minallahi mebil wa'di shadiq, dan mereka telah dijanjikan dari Allah dengan janji-janji yang pasti benar. Fa'innal insana la yahinu illa idha kana adhalla min ghairih wa adha'afan adalan wa udadan wa quwatan dakhiliyatan wa kharijiyatan. Dan sesungguhnya ini seorang manusia, siapapun dia tidak akan merasa rendah kecuali jika dia merasa lebih hina daripada yang lain. Dia merasa lebih lemah adadan jumlahnya. Mudah, ini bekalnya, persiapannya, kekuatannya, baik itu yang dakhiliyah, yang di dalam dirinya, ataupun yang kharijiyah. Yang kedua, annallaha ma'ahum. Mestinya mereka yakin, apalagi Allah menyatakan annallaha ma'ahum, fa'innahum mu'minun, karena mereka itu beriman. Wallahu ma'al mu'minina bil'aun, Allah menyertai orang-orang yang beriman dengan pertolongannya, wan-nasr, dengan pembelaannya, wat-ta'iyyid, dan dukungannya. Wadalika mujibun li quwwati qulubihim, yang ini semua mengharuskan hati-hati mereka pun menjadi kuat. Wa iqdamihim ala aduwihim, dan berani untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Asalis yang ketiga, annallaha la yanqusuhum min amalihim syai'an, bahwa Allah tidak akan mengurangi amalan mereka sedikit pun. Bal suyunam sayuwafihim ujurahum, bahkan Allah akan memberikan balasan terhadap mereka lebih sempurna, lebih lengkap. Allah sempurnakan ganjaran untuk mereka. Wa yaziduhum min fadlih, bahkan Allah tambahi ke sebagian dari karunia-Nya. Khususan ibadatul jihad, lebih-lebih dalam urusan jihad. Fa innan nafaqata tudha'afu fihi ila 700 dirham ila adha'afin katira. Jadi nafkah yang dibelanjakan oleh seorang mukmin di jalan Allah untuk membantu mujahidin, baik mereka yang berjihad dengan senjatanya ataupun dengan penanya, dengan kalamnya, dengan lisannya, Allah lipat gandakan untuk mereka ganjaran sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang tidak terhingga. Wa qala ta'ala dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un. Karena ini cerita tentang orang-orang yang mereka itu badu, orang-orang yang mereka yang enggan untuk berjihad bersama Rasulullah. Kalau mereka mau berjihad, maka la yusibuhum dama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mawti'an yaghidul kuffara wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Jadi kalau mereka itu berbuat seperti ini, di dalam mereka itu ini dihinggapi ataupun ditimpa dama, rasa haus, kepayahan, nasabun, wala mahmasatun kelaparan di jalan Allah, dan tidaklah mereka menginjakkan kakinya melangkah untuk membuat orang-orang kafir itu marah, ya. Kemudian dan tidak pula mereka mendapatkan celaan, ejekan, intimidasi, tekanan dari musuh-musuh mereka, melainkan dicatat bagi mereka saatnya ini sebagai amalan saleh. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan illa wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun, dan tidaklah mereka menafkahkan, memberikan belanja mereka yang kecil ataupun yang besar, dan tidak pula mereka melintasi lembah-lembah melainkan dicatat untuk mereka supaya Allah balasi mereka dengan sebaik yang lebih baik dari apa yang telah mereka perbuat. Fa idza arafa al-insan, maka apabila seorang manusia itu tahu annallaha ta'ala la yudhi'u 'amalahu wa jihadahu, bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amalannya. Nah, jadi jangan, artinya sebelum itu dia jangan buat sesuatu yang membuat amalan itu tersia-sia. Nah, landasi amalan-amalan itu dengan keikhlasan, ketakwaan kepada Allah, mengharapkan pertolongan Allah dan bantuan kepada Allah untuk diberi taufik, ya, dijaga amalan itu ketika sebelum dia mengerjakannya, saat dia mengerjakannya, dan setelah dia mengerjakannya, supaya tidak dihinggapi ujub, sum'ah, riya dan idlal, ya, sikap idlal, merasa dia sudah berbuat, ya Allah lihat ini aku sudah berbuat, nanti aku harus dapatkan yang seperti ini balasan, mengharapkan ganjaran. Nah, ini sikap idlal, merasa seolah memberi jasa kepada Allah. Nah, kalau dia yakni yakin hal ini dia bersihkan, kemudian dia minta tolong kepada Allah, maka yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amalannya, jihadnya. Aujabalahu dzalikan nasyat, itu akan menumbuhkan, akan mengharuskan, mendorong dia untuk semangat di dalam beramal, di dalam berbuat. Wa yabadala juhda, dan dia akan betul-betul bersungguh-sungguh. Fima yatarattabu alaihi al-ajr wa thawab, dia akan berusaha sungguh-sungguh untuk menjalankan hal-hal yang di situ menghasilkan ganjaran dan pahala. Makanya faidah kita ma'adhadi umur salatah, satu saja itu sudah menghasilkan yang seperti ini, apalagi kalau berkumpul ketiga-tiganya. Ada dia keimanan dia yang membuat dia merasa mulia, izzah dari yang lain, dari musuh-musuh Allah. Kemudian yang kedua, dia yakin bahwa Allah menyertai dia, membantu dia. Yang ketiga, Allah tidak akan mengurangi amalannya. Itu adalah hal-hal yang membuat dia semakin semangat untuk beramal, untuk berbuat. Fa inna dzalika yujibun nasyatat tam, ini semua mengharuskan, menumbuhkan dia semangat yang sempurna di dalam dirinya untuk beramal. Fahada min tarhibillahi li'ibadi, ini adalah salah satu cara Allah menumbuhkan rasa suka, misalnya dorongan kepada hamba-hambanya. Watansyitihim, dan termasuk di antara cara Allah menumbuhkan semangat mereka. Watakuyatu anfusihim, dan menguatnya ini upaya cara Allah menguatkan jiwa mereka. Alama fihi salahuhum wa falahuhum, terhadap apa-apa yang yakni dalamnya terdapat kemaslahatan dan keberuntungan mereka. Nah ini hal-hal yang seperti ini yang didorong. Nah, maka setiap orang mukmin mestinya tidak merasa lemah, sekecil apapun yang dia lakukan itu bernilai di sisi Allah. Nah, terkait dengan ini juga tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk yakni menolong agama Allah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ila kunna nun dan bermanfaat. Subhanallah.